Selanjutnya, sebuah lagu khusus untuk Anda semua. Biar Tuhan caci, aku takkan mau pergi. Biar nyonya maki, aku tetap saja suka. Jerikan tembang cinta kedamaian, subuhkan benih cinta kasih sayang. Gitar tua ini ku jadikan saksi mati, kata-kata suci yang disuarakan.